kubur ya, orang tanya man robuk kaya malaikat. Sepakat bahwa maksudnya bukan hanya ditanya untuk mengakui rububiyah Allah. Sepakat? Nah, berarti jawaban ini tidak bisa hanya jawaban teoritis. Karena kalau teoritis rububiyah Allah semua orang bisa menjawab. Nah, apa alasannya atau dari mana kita bisa mengatakan bahwa orang yang hanya mengimani rububiyah Allah tidak akan bisa menjawab pertanyaannya dengan baik dan benar? Tahu gak apa alasannya? Gampang ini sebetulnya. Bisa menjelaskan dalilnya? Bahwa yang dimaksud jawaban dari man robuk itu bukan hanya jawaban lisan, tapi juga amalan. Apa alasannya? Apa dalilnya? Hadir gak kemarin? Hadir. Siapa yang bisa menjelaskan? Nyerempet. Seingat saya, kemarin saya jelaskan bahwa andai yang diinginkan dari jawaban man robbuk itu sekedar kita mengatakan Rabbi Allah, artinya cukup teori saja kita tahu, niscaya orang-orang munafik pun bisa mengatakan, bahkan orang musyrik bisa mengatakan, karena rububiyah Allah itu secara umum disepakati oleh kaum musyrikin. Allah sebagai Al-Khalik, sebagai Al-Malik, semua disepakati ya, mereka tidak mempermasalahkan kalau itu yang dimaksud. Paham gak? Ya, jadi yang dikehendaki dari pertanyaan man robbuk itu bukan hanya jawaban lisan. Ya, karena pengertian rububiyah enggak dipermasalahkan oleh kaum musyrikin. Ya. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulun Allah. Ya. Al-Khaliqnya Allah. Ya. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْخَلْقَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Tanyakan kepada mereka, مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, siapa yang memberi kalian rezeki? Yarzuq, makna dari rububiyah adalah raziq, memberi kalian rezeki dari langit maupun dari bumi. Ya, siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa juga yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur semua perkara? Fa sayaquluna Allah. Mereka orang-orang musyrik akan mengatakan Allah. Kalau ini yang dimaksud, mereka selamat semua dalam kubur. Iya enggak? Nah, jadi yang dimaksud itu bukan jawaban lisan. Enggak cukup jawaban lisan. Tahu teori enggak? Enggak cukup. Alasannya itu, karena kalau cuma teorinya mereka pun bisa menjawab teori itu. Tapi yang dimaksud adalah konsekuensi dari ikrar terhadap rububiyah Allah, yaitu dia harus mentauhidkan Allah dalam hal ibadah atau dalam hal uluhiyah. Tanpa ini, tanpa aplikasi atau realisasi tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah, walaupun antum hafal ini kitab ya, di luar kepala dia hafal man rabbuk rabbi Allah ma dinuk dinil Islam ma hadzal ladzi bu'itsa fik hadza Rasulullah, kita tahu sekarang jawabannya, tapi enggak akan bisa menjawab seperti Tuhan di dalam kubur ya. Jadi ini bukan pertanyaan yang bisa kita hafalkan jawabannya kayak ujian gitu, enggak bisa. Ini pertanyaan yang butuh realisasi, butuh amal, butuh komitmen ya. Amalnya juga sampai mati, harus mati alal Islam, harus mati ala tauhid. Ya. Faqul rabbi Allahu alladhi rabbani. Jadi di sini Syekh Muhammad Abdul Wahab mengartikan rububiyah dari salah satu maknanya, alladhi rabbani, yang memeliharaku, mentarbiyah. Tarbiyah dari kecil dibesarkan ya, bodoh dipinterkan, enggak ngerti apa-apa jadi ngerti banyak hal dan seterusnya. Wa rabba, dan bukan cuman aku tapi jami'al alamin, seluruh berbagai macam alam yang ada. Alam itu semua selain Allah itu alam. Alam malaikat, alamul jin, alam binatang, alam tumbuhan ya. Itu semuanya, benda matinya, benda hidupnya, semua dipelihara oleh Allah dengan berbagai macam nikmatnya. Oleh karena itu setelah itu wa huwa ma'budi, karena ini yang dituju. Orang yang meyakini, mengikrarkan rububiyah Allah, mestinya dia harus menerima juga kalau Allah itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya, mestinya begitu. Karena sesuatu itu diibadahi dengan alasan-alasan yang harus bisa diterima. Secara logis harus bisa diterima. Orang merendahkan, ibadah itu ada pengertian merendahkan. Ya. Tariqun mu'abbad, kata orang Arab. Jalan yang sudah dilalui, mudah dilalui, artinya sudah dilalui oleh, diinjek-injek oleh ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang. Jalan beraspal, hot mix, itu dibilang tariqun mu'abbad. Dan kita tahu jalan bikinnya juga dengan stum, giles sebagai stum kan, ya, artinya sudah ditundukkan dia. Al-ubudiyah itu mengandung unsur seperti itu, unsur ketundukan. Ya. Nah, tunduk kepada sesuatu harus ada alasannya dong yang jelas. Kenapa manusia tunduk sama-sama manusia dengan ketundukan yang mengandung unsur ibadah? Apakah sesama manusia itu pantas disikapi seperti itu? Kenapa tunduk juga sama yang tidak berakal, berhala, tunduk kepada sesuatu yang hanya khayalan, tunduk kepada hawa nafsunya? Ini semua gak pantas, gak berhak manusia itu tunduk kepadanya. Jadi alasan ibadah itu sebetulnya berkaitan erat dengan ikrar manusia terhadap tauhid rububiyah. Kalau kita meyakini Allah yang menciptakan kita, yang menguasai kita, nasib kita di tangan Allah, rezeki kita di tangan Allah, celaka bahagia kita di tangan Allah, semua yang kita hirup ini juga dari Allah, yakin ya. Yang melihara kita, dan bukan cuma kita, semua yang kita butuhkan ini juga dari Allah, kok yang selain Allah yang kita sembah? Kan gak konsekuen kalau begitu. Konsekuensinya mestinya hanya Allah yang diibadahi. Makanya yang dimaksud dari pertanyaan man rabbuk di sini adalah pertanyaan yang konsekuensinya adalah man ilahuk, siapa yang kamu ibadahi selama ini? Dan ini tidak bisa kita jawab secara lisan, harus ada praktek nyata. Akidah benar, lisan mengakui, anggota badan membuktikan, baru kita bisa jawab pertanyaan itu. Kalau cuma jawaban lisan, maka insya Allah orang-orang munafik itu nyaman dalam kuburnya. Fir'aun pun bisa menjawab pertanyaan. Karena Fir'aun itu kata Allah apa? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Dia Fir'aun dan bala tentaranya ini jahadu, menentang. Menentang itu dalam hati percaya, tapi lisan tidak mengakui. Sikap memusuhi. Padahal dia percaya Musa dan ini benar, ini risalahnya ini benar, hak ini. Makanya wastaiqanatha anfusuhum. Dalam hati mereka, mereka meyakini. Kenapa menentang? Zulman wa uluwa. Karena sikap zalim dan sikap angkuhnya itu. Wong selama ini saya menguasai kok, menjadi rajanya Bani Israel. Saya perbudak 400 tahun. Yang laki-laki saya bunuh, yang perempuan diperbudak. Kok sekarang saya suruh nurut sama salah seorang dari Bani Israel yang saya pelihara lagi kecilnya. Dia utang budi sama saya kan? Kan gitu katanya Fir'aun kan begitu. Ya. Dia sempat mengungkit-ungkit itu jasanya kepada Musa. Alam nurabbika walidan walabitha fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa kunta minal kafirin, ay kafirin bin ni'am. Itu ditegur dulu itu Fir'aun, apa? Musa lah Fir'aun. Bukankah dahulu ketika kecil kamu saya yang merawat? Alam nurabbika fina walidan walid walid nurabbika, kami yang melihara kamu ketika kamu masih kecil. Walabitha fika walabitha min umurika sinin, dan kamu tinggal bertahun-tahun bersama kami. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, dan kau kurang ajar dulu ketika membunuh kaumku. Kan dia membunuh orang dari bangsa Kopti kan. Wa anta minal kafirin, dan kamu ketika itu termasuk orang-orang yang ingkar terhadap kebaikanku, terhadap jasaku. Qala fa'altuha idzan, ya memang saya pernah melakukan itu. Wa ana minadh dhalin, dan ketika itu aku termasuk orang yang jauh dari petunjuk. Fa wahaba li rabbi hukma waj'alani minal mursalin. Kemudian Allah memberiku hukman, kekuasaan, dan menjadikanku termasuk para rasul. Jadi kembali ke masalah yang pertama tadi, yang dimaksud dari rububiyah di sini adalah rububiyah yang berkonsekuensi pada uluhiyah. Karena kalau orang mengimani rububiyah Allah secara lisan atau secara keyakinan, tapi tidak merealisasikannya dalam bentuk praktek ibadah hanya kepada Allah, maka tidak akan ada manfaatnya. Walaupun di dunia dia bisa dengan lantang mengatakan Rabbi Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, bahwa ma'budi. Apakah cukup menganggap Allah sebagai sesembahan kita? Cukup? Jawabannya? Hah? Kenapa enggak cukup? Ahsan. Laisa li ma'budun siwa. Ini enggak bisa dipisahkan. Ya. Dalam Islam itu tidak cukup kita mengimani Allah sebagai Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, Al-Malik. Sebagai Al-Ma'bud. Enggak cukup. Lah selain Allah bagaimana kita sikapi? Kita kafirkan semua. Harus. Tidak akan sah syahadat kita kecuali dengan menganggap kafir semua yang mengabdi beribadah kepada selain Allah dan mengingkari apapun yang diibadahi kalau itu bukan Allah. Ya kita kafirkan kalau memang dia kafir seperti berhala-berhala, syaitan, Karena yang diibadahi selain Allah ini macam-macam. Ada yang bejat, ada yang kafir, ada yang benda mati, gak bisa dikafirkan, gak bisa dianggap mu'min. Ada juga yang orang-orang soleh. Ya, kalau Nabi kita gak kafirkan dong para Nabi. Tapi kita ingkari, Nabi gak berhak disembah. Malaikat gak berhak diibadahi. Orang soleh apalagi. Tapi kalau itu iblis, ada gak orang-orang nyembah iblis? Dalilnya yang hafal surat Yasin, yang suka Yasinan, ada yang suka Yasinan gak? Mesti pernah melalui ayat alam a'ahad ilaikum. Nah, Yasinan semua ini. Konangan alam a'ahad ilaikum ya bani Adamah Allah ta'budu syaitan. Dan banyak orang yang menyembah syaitan, ya banyak. Karena semua orang yang menyembah selain Allah itu menyembah syaitan sebetulnya. Karena yang disatkan adalah syaitan. Wala wala umanniyan nama apa namanya? Fabi'izzatika la uhwiyannahum ajma'in. Saya akan sesatkan semua. Sumpah demi keagunganmu ya Allah, saya akan sesatkan semua. Artinya kalau kita akhirnya tersesat, berarti kita itu menyembah syaitan. Karena yang nyuruh kita untuk begitu adalah syaitan. Ini kita kafir kan, syaitan kafir. Ada yang nyembah tauhid yang lain. Nyembah itu dalam pengertian menunjukkan suatu bentuk ibadah. Mau besar kek, kecil kek, cuman sekali kek, setahun sekali kek, seumur hidup sekali kek, ya. Dalam bentuk apapun, dalam jumlah berapapun, kalau itu ibadah, masuk pengertian ibadah, ditujukan kepada selain Allah, ini namanya batal tauhidnya, musyrik, ya. Statusnya berubah menjadi musyrik. Demikian juga orang yang mengaku, ya, bahwasanya Allah yang dia ibadahi, tapi tidak mengingkari selain Allah yang diibadahi, statusnya apa dia? Belum masuk Islam, ya, apa terserah. Pokoknya belum masuk Islam dia, ya, musyrik, musyrik kafir, ateis. Jadi gak bisa. Tidak ada iman tanpa kufur kepada tauhid. Nah, makanya Allah selalu menggandengkan ini, la ilaha illallah. Itu konotasinya banyak dalam Al-Quran. Di antaranya faman yakfur bitauhid itu la ilaha, wa yu'min billah itu illallah. Walaqad ba'athna ila fi kulli ummatin rasulan an i'budullah itu illallah wajtanibut tauhid itu sama dengan la ilaha. Banyak konotasinya. Jadi enggak bisa dipisahkan. La ilaha, kafirkan dulu yang selain Allah. Illallah, kecuali Allah. Harus begitu. Ya, mau atau enggak mau. Setuju atau enggak setuju, aturannya enggak berubah. Ya, orang satu jagat setuju dengan aturan ini tidak akan berubah. Enggak setuju juga enggak akan berubah. Ya. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yardha li 'ibadihi al-kufr. Kalau kalian semua mau kafir, Allah enggak butuh kok sama kalian. Enggak butuh sama kalian. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Nah, masalah. Wa dalil qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dalil bagi apa namanya, wa huwa rabbani alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amih, ya, rabbul alamin. Dalil buat statement yang tadi itu. Wa kullu ma siwallahi alamun, dan semua yang selain Allah itu alam. Jadi semua yang selain Allah itu diurusi sama Allah, butuh sama Allah. Allah enggak pernah butuh sedikit pun kepada mereka. Wa ana wahidun min dzalikal alam, saya adalah salah satu dari alam itu, alam yang banyak macamnya itu. Kenapa dikatakan alam? Dari kata-kata alam. Alam itu tanda. Karena adanya kita itu merupakan tanda akan adanya pencipta kita. Ya. Al-alam itu dijadikan sebagai alam, itu simbol bendera, itu alam. Oh, ini bendera ini berarti ini negaranya anu, sebagai penunjuk gitu loh. Al-alamin itu sebagai tanda-tanda akan adanya yang menciptakan mereka, yaitu Allah. Fa'idha qila laka bima arafta rabbak. Kalau ditanya lagi kamu, dengan apa kamu bisa mengenal Rabbmu? Fakul bi ayatihi wa makhluqatihi. Ya, ini dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Al-ayat jamak dari ayah, wahia al-alamah ala syai' allati tadullu alaihi wa tubayyinuhu. Ayah itu artinya tanda juga, tanda-tanda kebesaran Allah. Dan makhluk-makhluknya. Ayat Allah ini ada dua macam. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah di antaranya adalah makhluk-makhluk Allah itu sendiri. Adapun yang syar'iyah adalah wahyu, yakni Al-Quran, yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ya, kalau ayat yang kauniyah itu makhluk, tapi kalau yang syar'iyah bukan makhluk. Ya. Bukan makhluk. Jadi ayatihi wa makhluqatihi itu menggabungkan antara sesuatu yang umum dengan yang lebih khusus. Karena makhluqat itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah yang itu yang bersifat kauniyah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ayat itu untuk sesuatu ciptaan-ciptaan Allah yang besar-besar, ya, yang hebat-hebat, yang luar biasa-luar biasa. Adapun makhlukat itu yang tidak seperti itu. Walaupun luar biasa itu sifatnya nisbi juga gitu loh. Ya, semuanya luar biasa, muhkam semuanya. Alladzi ahkama kulla syai'in khalaqah. Sifat Allah itu adalah ahkama kulla syai'in khalaqah, yang menyempurnakan semua ciptaannya. Sempurna, enggak ada yang cacat ciptaannya Allah itu. Kalau cacat itu cacatnya nisbi. Ya, enggak ada cacat mutlak, enggak ada. Ada orang cacat dibandingkan orang sempurna, dia cacat gitu loh. Nah, tapi kalau kita bandingkan satu dengan yang lain, seperti penciptaan manusia, hebat kan? Tapi kalau dibandingkan penciptaan langit dan bumi, hebat mana? Nah, makanya. Jadi kadang-kadang aku membandingkan, mana yang lebih sulit, menciptakan manusia atau menciptakan alam semesta? Kamu lebih hebat atau alam semesta lebih hebat? Nah, jelas, jagat raya ini lebih hebat daripada manusia. Walaupun manusia ini sudah luar biasa, itu tanda kebesaran Allah luar biasa di situ. Jadi ada yang menafsirkan ayat sebagai yang makhlukat al-azimah, makhluk-makhluk Allah yang besar, yang mengandung berbagai macam keajaiban dan hikmah yang luar biasa. Ada yang mana al-makhlukat itu yang di bawah itu. Dan kita mengenal Allah SWT melalui ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Itu salah satu dari ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan, ya. Walaupun bulan itu kecil, jauh lebih kecil daripada bumi. Berapa perbandingannya? 1/6 bumi, ya. Tapi kalau enggak ada bulan, enggak bisa normal ini bumi. Ya. Air laut itu mungkin nanti surut terus, gak bisa pasang-pasang, gak ada bulan, gelap terus. Orang gak bisa menentukan ini udah tanggal berapa, gak bisa. Matahari juga begitu, jaraknya sudah diatur sama Allah, peredarannya. Ini ayat-ayat kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Adanya gerhana matahari, gerhana bulan, ini semua adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, termasuk pergantian siang dan malam. Bahkan kalau kita perhatikan, siang dan malam itu hanya terjadi di mana? Di bumi. Lebih tepatnya dalam lapisan atmosfer. Begitu antum keluar dari atmosfer, yang ada hanya malam. Kapan kita tahu itu? Baru-baru aja kan? Setelah ada pesawat yang bisa keluar angkasa. Sebelumnya orang gak pernah mengira itu, angkasa ternyata kok gelap gulita. Tapi Al-Quran sudah menceritakan ke arah sana dengan bahasa yang sangat luar biasa. Dan ana yakin antum hafal semua suratnya. Coba siapa yang hafal surat Wasyams? Gak ada yang hafal, Masya Allah. Ini ketawadu ini berarti. Ya. Nah, ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah ini. Tadi kita terang tiba-tiba gelap. Wasyamsi wadhuhaha. Allah bersumpah dengan matahari dan waktu duhanya. Ada yang menafsirkan duha ini cahayanya di pagi hari. Wadhuhaha. Cahaya ini dinisbatkan kepada matahari. Wal qamari idza talaha. Hanya siapa di sini? Syams, matahari. Demi rembulan apabila dia datang mengiringi matahari. Setelah matahari tenggelam, datang itu rembulan. Ya. Wal laili idza yaghshaha. Hanya siapa? Matahari. Demi malam yang menyelimuti matahari. Aneh enggak? Malam kok menyelimuti matahari? Padahal kita lihat matahari itu kelihatan kalau pas terang benderang. Itu di mata kita, di bumi. Nanti Pak Antung keluar dari bumi, matahari itu gelap semua. Hebat kan? Al-Quran sudah menyitir ke arah sana. Wannahari idza jallaha. Dan demi waktu siang yang dia itu menjadikannya, siapanya ini, matahari itu jali, terang. Kalau enggak ada fenomena siang, kita enggak bisa melihat matahari, karena cahaya matahari itu tidak kasat mata, iya enggak? Buktinya kalau kita keluar dari bumi, karena fenomena siang dan malam itu hanya ada di bumi. Fenomena siang ya, kalau malam semuanya malam, siang hanya ada di, kalau antum keluar dari bumi, enggak ada tuh siang. Dari sinar matahari ya, cuman kuning. Tapi dia enggak kasat mata sinar itu. Dia hanya bisa terlihat terang benderang kalau kita ada di atmosfer, dalam atmosfer. Atmosfer ada partikel debunya, ada uap air yang membiaskan cahaya. Kalau enggak karena ada di bumi kita, adanya fenomena siang, maka kita enggak akan bisa melihat cahaya matahari itu. Belum selesai. Bahkan Allah menantang orang-orang kafir itu. Ya. Dalam surat yang ada ayat yang bunyinya apa itu? Hah? Kenapa? Bukan. Bukan itu. Ayatnya itu walau fatahna alaihim baban minas sama' fadhallu fihi ya'rujun walau andai fatahna, kami bukakan alaihim, atas mereka orang-orang kafir. Karena konteks ini konteks nantang, Allah nantang orang-orang kafir. Andai kami bukakan bagi mereka baban minas sama, pintu dari arah langit itu. Fadhallu, dhalla, ya dhallu. Dhalla itu menunjukkan suatu pekerjaan yang terjadi di siang hari. Ya, di siang hari. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan. Kalau di siang hari mereka itu orang-orang musyrik jahiliyah dapat kabar gembira, kamu punya anak perempuan, dhalla wajhuhu. Saat itu juga wajah mereka menghitam. Kalau malam-malam kan enggak kelihatan. Dhalla wajhuhu muswaddan. Ini juga begitu, fadhallu, maka pada waktu siang fihi mereka menaiki langit itu, ya'rujun al-araja, ya'ruju mi'raj, al-a'raj, tahu apa artinya a'raj? Orang yang pincang. A'raj itu orang yang pincang. Al-uruj itu naik tapi posisinya miring. Subhanallah, tidak ada itu pesawat ruang angkasa yang naik itu gak lurus terus. Ada pertama aja jadi terus, mesti harus miring, nggak bisa nggak lurus terus orang keluar angkasa, mesti harus miring. Ya, kalau itu nggak bisa keluar dari angkasa. Fadhallu fihi, fis sama ini ya arujun, terus mereka naik ke langit tadi itu. Kami buka pintu kan sama Allah, mereka terus di siang hari, ya bukan di malam hari, di siang hari terus menerus naik sambil agak miring. Laqalu, maka suatu saat mereka akan mengatakan, innama sukirat absaruna, sukir, ditutup penglihatan kami. Apa yang anda lihat ketika anda merem gini, apa yang kelihatan? Lah, di siang hari kalau antum keluar terus pasti akan kelihatan, seakan mata kita ditutup sama Allah. Bal nahnu qaumun mashhurun, seakan kami orang yang sedang terkena sihir. Luar biasa kan? Ya, sudah diungkap itu. Itu Asy-Syaukani sudah pernah menafsirkan sampai seperti itu. Sukirat ughliqat. Sukirat ay ughliqat. Ya, as-sukr, sukr itu mabuk, ketutup akalnya. Ya. Jadi tanda kebesaran Allah itu. Di luar angkasa aslinya semuanya itu malam. Ya, lail huwal asl. Asal usul alam semuanya adalah lail, malam, gelap. Makanya di ayat yang lain, wa ayatul lahumul lailu, wa ayatun lahum. Surat apa ini? Yasinan tuh? Lupa. Wa ayatul lahum al-lailu naslahu minhun nahar. Lihat coba hebatnya itu, ta'bir Qur'an ini. Dan suatu tanda bagi mereka akan kebesaran Allah adalah al-lail naslahu minhun nahar. Siang itu kami kuliti. Siang ini kalau dikelentek, bawahnya malam. Subhanallah. Coba perhatikan bagaimana bola bumi ini antara siang dengan malam bagaimana. Siang ini jadi hilang, gelap lagi. Kayak dikelentek terus. Naslah. Pakai fi'il mudhari. Senantiasa kami kelentek itu. Kelentek itu bahasa Indonesianya apa ya? Kami kelupas. Ya, kelupas. Kami kelupas siang itu dari malam. Jadi asal usulnya ini malam. Siang itu seperti kulit, tipis, setipis atmosfer. Tipis kan atmosfer itu? Bandingkan dengan tebelnya bumi, tipis. Naslah, kulit itu kan tipis. Tipis. Naslahu minhun nahar fa'idahum muzlimun. Tiba-tiba mereka gelap kulitnya. Jadi itu ayat-ayat itu kalau dikuncai itu luar biasa. Astronominya, ya, ilmu geologinya, dari mulai ilmu oseanologinya, ilmu biologinya, apa semua ya, hampir apa namanya, semua itu ada isyaratnya dalam Al-Quran. Dan sampai sekarang itu yang namanya ijazul ilmi itu nggak ada habisnya itu, apalagi kalau ditambah dengan ijazul ilmi yang ada dalam sunnah, karena sunnah juga wahyu. Sunnah juga wahyu. Jadi itu salah satu cara seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang belajar ini kemudian dibarengi dengan iman, ya, tambah itu, yakin tambah imannya. Ya. والشمس والقمر، الشمس matahari. Dari mana itu matahari bisa terus menyala sejak diciptakan oleh Allah sampai hari ini? Tanda kebesaran Allah itu bisa menghasilkan energi yang demikian besar, dan energi itu dipancarkan dari jarak jutaan, kadang 150 juta kilometer jaraknya. Al-Qamar juga begitu. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'. Adapun makhluk-makhluknya. Jadi adalah as-samawatus sab'u, ketujuh lapis langit, wal araduna sab'u, dan ketujuh lapis bumi. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan siapa, man di sini adalah siapa yang berakal, yang menghuni langit-langit tadi itu ataupun bumi-bumi. وَمَا بَيْنَهُمَا, dan apa-apa yang tidak berakal yang ada di antara keduanya. Ini semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi jagat raya inilah secara umum, ya. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى, dalil bahwasanya langit, bumi, siang, malam, matahari, bintang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah adalah wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syams wala lil-qamar, jangan, walaupun itu adalah sesuatu yang agung, ciptaan Allah yang besar, yang banyak manfaatnya, tapi itu semua adalah makhluknya Allah. Dia memberikan manfaat atas perintah dan izin Allah. Mereka semua sujud, tunduk kepada Allah. Maka Allah yang betul kita tunduki dan kita sembah, bukan makhluknya. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar wasjudu lillahil ladzi khalaqahun. Karena yang mengadakan mereka itu Allah, yang pantas disujudi, yang pantas disujudi dan diibadahi adalah Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian hanya mau ibadah kepada Allah. Demikian juga dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullah alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hafifa. Ini juga tanda kebesaran Allah ini. Yughshil laila an-nahara. Jadi nahar, fenomena siang yang sudah tipis kulit itu diselimuti oleh malam lagi. Iya enggak? Ya, di bawahnya siang ini malam, di atasnya juga malam. Yughshi, ghisya itu penutup. Kami senantiasa menutupkan malam ke atasnya siang. Gimana itu paham ya? Sekarang baru paham manusia. Kenapa emang seperti itu? Dia telubuhu hafidah, dan dia mengejar malam ini, mengejar siang dengan cepat, dikejar terus, geser terus, belakangnya malam, depannya malam lagi. Ya telubuhu hafidah wasyamsa walqamara wannujuma, ya, matahari, bulan, bintang-bintang, musakharatin, semuanya telah ditundukkan oleh Allah, diamrihi, atas perintah Allah. Allah yang menundukkan itu, enggak tunduk dengan sendirinya, enggak bisa mata itu bergerak teratur atas kemauannya di sendiri, enggak bisa. Ledakannya juga teratur, ya. Bahan bakar yang dipakai untuk meledak juga teratur, gerakannya, cepatnya, panasnya, jaraknya, jenis sinar yang bisa di yang tertahan oleh atmosfer. Coba nggak ada atmosfer, habis kita, ya, kena radiasinya matahari, nggak kuat kita. Ini semua sudah diatur sama musakharatin bi amri, atas perintahnya. Ala lahul khalqu wal amr. Ini adalah isyarat, ya. Yang berhak untuk merintah adalah yang menciptakan. Li'annahu yakhluq fahuwa alladhi ya'mur. Limadha ya'mur? Li'annahu alladhi yakhluq. Ala lahul khalqu wal amr. Kalau dia pencipta sesungguhnya, maka dialah pengatur, pemerintah, penguasa yang sebenarnya. Tabarakallahu rabbul alamin. Ini jelas merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, ya. Ayat ini ada beberapa faedah. Pertama, Allah yang menciptakan makhluk-makhluk yang besar tadi, dan temponya adalah dalam 6 hari. Kenapa kok 6? Ya terserah Allah. Kalau mau dibikin 10 juga bisa, terserah Allah. Kenapa? Kita gak dikasih tahu kenapa. Tapi yang jelas ada hikmahnya, ya. Karena enggak semuanya kita boleh tahu. Tak boleh dalam pengertian Malaysia, ya. Enggak semuanya kita bisa tahu artinya itu. Kita enggak semua kita boleh tahu, artinya enggak semua kita bisa tahu. Ya antum mau cari-cari enggak tahu juga sebabnya apa. Enggak punya alat kita untuk mengetahui kenapa kok dalam 6 hari. Ya. Karena itu keinginannya Allah dan kita enggak bisa tahu keinginannya Allah kecuali kalau Allah ngasih tahu kita. Yang kedua, dan dia juga dibisikkan dalam sesaat bisa. Kun jadi. Bisa kan? Oh, semuanya itu bisa kok Allah. Yang kedua, Allah istawa 'alal 'arsy. Ya, tsumma istawa 'alal 'arsy. Ini juga kita enggak akan bisa tahu kecuali Allah yang ngasih tahu. Ya. Artinya 'ala 'alaih berada di atasnya. Tapi keberadaan ini khusus berlaku di atas singgasana. Istilah istiwa, istawa 'ala itu hanya diperuntukkan untuk kalau yang di atas itu adalah singgasana. Enggak dibilang istawa 'alal bait. Ya. Enggak dibilang begitu. Allah istawa 'alal 'arsy. Ini hanya berlaku pada arsy-Nya Allah. Ya, kalau istawa ila itu artinya menuju. Istawa 'ala berada di atas. Ya. Istawa saja artinya matang. Oh, aneh, aneh macam-macam memang. Ya. Istawa, istawa itu matang, sudah mencapai, sudah ya matang lah cara berpikirnya, kedewasaannya matang. Istawa ila menuju, tsumma istawa ila sama wa hiya dukhan. Nah, itu Allah menuju ke arah atas. Langit itu artinya kullu ma fawqana. Langit itu artinya semua yang ada di atas kita. Kalau istawa ala berada di atasnya. Uluwan khasan. Kemudian Allah juga tadi menyelimutkan malam kepada siang. Kemudian Allah menjadikan matahari dan bulan serta bintang-bintang sebagai alat-alat yang